আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া শুকরুলিল্লাহ ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। সালাতান ওয়া সালামান আলা সাইয়্যিদিল মুস্তাফা মুহাম্মাদিন আল মুজতাবা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আম্মা বা'দু, পেন্ডেঙ্গার RRI রাহিমাকুমুল্লাহ, দি মানা সাজা আন্দা বারাদা, পাদা পারতামওয়ান ইয়াং বারবাহাগিয়া ইনি কিতা কেমবালি দাপাত berada di bawah lindungan Al-Quranul Karim dalam serial kajian bedah tafsir Syekh Sya'rawi yang akan saya pandu. Bersama saya nanti ada Ustaz Zainal dan Ustaz Safiar. Pada pertemuan kali ini kita mencoba untuk mengkaji ayat 105 pada surah Ali Imran. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Artinya, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Ayat ini jelas berisi larangan mengikuti hawa nafsu yang akan menyebabkan terjadinya perpecahan. Kalau kita kaitkan ayat ini dengan ayat 104 yang lalu, di sini kita melihat bahwa ada satu sistematika yang runtut dari cara berpikir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa itu? Ketika Allah menyuruh kita untuk berperan sebagai umat yang membawa misi kedamaian, amar ma'ruf nahi mungkar, menyebar kebaikan di mana saja kita berada. Lantas pada ayat 105 ini ada satu metodologi berpikir melarang. Jadi melarang setelah diperintahkan. Artinya apa? Kalau kita misalnya dengan seorang anak, setelah kita suruh apa saja yang kita inginkan, maka kita wanta-wanti, jangan seperti ini, jangan seperti itu, sehingga kamu menjadi cedera atau tidak sampai kepada tujuan. Demikian juga Allah, ketika peran umat ini dalam tiga bentuk tadi, yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, berjalan sinergis dan baik, maka ada satu hal yang dilarang Allah. Ini akan membuat rusak semua. Jangan berpecah belah. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ikhtilaf. Apa sebabnya terjadi perpecahan dan bentrokan? Bila masing-masing mengikuti alur hawa nafsunya. Inilah penyebab utama dari perpecahan itu terjadi. Nah, bila sebaliknya, masing-masing merujuk kepada ayat, masing-masing merujuk kepada agama Allah, maka akan kita lihat bahwasanya Allah sendiri sangat senang dan umat akan damai. Wa'tashimu billahi bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kepada tali-tali, artinya agama Allah ini, dan jangan berpecah belah. Di sini pada poin yang kedua kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, jangan kamu seperti orang-orang yang dulu ya diberi kitab lantas mereka merusak ciri-ciri dan menjadi memutarbalikkan kitab itu, lantas mereka berpecah belah. Berpecah belah dalam artian tidak lagi merujuk kepada satu pandangan yang sama, sehingga terjadilah perpecahan, terjadilah kelompok-kelompok yang bahkan satu kelompok sangat bertentangan dengan kelompok yang lain. Nah, hadirin rahimakumullah, pendengar yang berbahagia, maka di sini kita melihat ya apa yang diberikan Allah dalam Al-Qur'an ini adalah merupakan perekat. Jadi saya sangat tidak setuju dengan apa yang di tawarkan oleh liberal yang mereka mengatakan Al-Quran ini telah ketinggalan zaman, umat ini akan tetap disebut roja'iyah, mundur kolot bila tetap berpegang kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran membawa misi yang maju, membawa misi kedamaian, dan juga ya, jangan berpecah belah. Nah ini kenapa alasannya? Kala terjadi itu, lahum azabun azim. Kalau bagi ahli kitab dulu mendapat azab yang pedih, ya jangan kita katakan itu untuk mereka, tapi juga ayat ini berlaku untuk manusia setelah mereka, umat Islam. Akan mendapat azab yang pedih juga, akan mendapat kekacauan, akan terjadi bentrokan, ya, sehingga membuat kita menjadi lemah. Pendengar yang berbahagia, jadi bila kita tarik ini dalam apa namanya, kesatuan bangsa, dalam kesatuan agama ini, kita melihat Indonesia ini adalah mayoritas umat Islam. Bila umat Islam bersatu padu, maka kuat bangsa ini. Bila umat Islam ini pecah belah, otomatis bangsa ini akan menjadi retak dan menjadi hancur. Ya, demikian, mudah-mudahan ada tambahan ya dari Pak Zainal dan Ustaz Safiar, saya persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi. Kajian ini kalau kita kaji, ini sangat erat kaitannya dengan sebelumnya seperti kata Ustaz Hanafi, dan ini juga sangat mendalam kajiannya. Betul. Kata-kata tafarruqu, kemudian ada wakhtalafu. Sebenarnya dalam buku Dr. Yusuf Qardawi ada judul yang sangat jelas, As-Shahwa al-Islamiyah Bainal Ikhtilafil Masyru' wa Tafarruqul Mazmum. Kebangkitan Islam antara perbedaan yang disyariatkan dan perpecahan yang dicela. Di sini disebutkan kallazina tafarruqu wa ikhtalafu. Berbeda, berpisah dan berbeda tidak boleh. Betul. Tapi kenapa perbedaan itu tidak boleh, dan kenapa kok di sana perbedaan itu boleh? Perbedaan menjadi boleh kalau dia di dalam bingkai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih mengikuti aturan main yang tiga tadi. Betul. Selama misinya masih kepada amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah kepada yang baik. Betul. Berbeda boleh. Boleh. Ada di dalam Indonesia ini partai Islam banyak. Betul. Ada PKS, PBB, PBR, PAN dan lain sebagainya. Ormas Islam juga banyak. Betul. Ada Muhammadiyah, ada NU. Semuanya itu berbeda tetapi dalam misi yang sama. Betul. Tiga, dakwah, nah amar ma'ruf, nahi mungkar. Tetapi kalau sudah beda, mengatakan sholat tidak wajib, wow, Al-Quran, nah itu yang disebutkan wakhtalafu. Mengikuti hawa nafsu, melupakan perintah Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis tadi. Nah, maka ini dilarang. Jadi ada memang perbedaan itu yang dilarang. Karena apa? Karena memang khalif tu'rab, berbeda untuk dikenal. Betul. Walaupun itu menentang Al-Quran dan hadis. Betul. Ah, ini sebenarnya tidak diinginkan. Jadi dalam kajian kita ini, umat yang sudah begitu kronis musibah dan bencana yang begitu datang beruntun di negara ini, kok kita mencari sensasi dengan merongrong agama yang sudah mapan. Ah, padahal kita nemukan dalam hadis disebutkan al-muslimu akhul muslim, muslim dengan yang lain itu adalah saudara. La yazlimuhu wa la yahqiruhu. Jangan menzaliminya dan jangan pula hina dia. Wong disebutkan wallahu fi auni al-abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan bersama dengan dia, membantu keinginan dia dalam mencapai tiga misi ini selama dia membantu saudaranya. Jadi kita melihat bahwa ke depan umat Islam itu apapun ormas dan apapun parpolnya, orientasi dan bendera pertamanya itu Islam. Membela yang dibela itu Islam. Terkadang kita menemukan ada semangat keparpolan yang begitu tinggi melupakan Islam. Betul. Ada semangat ormas yang begitu tinggi melupakan Islam. Melupakan ukhuwah. Melupakan ukhuwah yang harus diangkat sebenarnya bendera Islamnya. Parpol dan ormas adalah sarana untuk mewujudkan keislaman yang tertuang dalam tiga misi pada ayat 104 tadi. Itu mungkin tambahan dari saya. Dalam jabaran yang telah dikemukakan Ustadz Zainal, di sini saya melihat ada satu sisi pendidikan bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran bagi kita, janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datangnya keterangan yang jelas kepada mereka. Ayat ini memiliki pengajaran pendidikan bagi kita, di mana Al-Quran yang benar-benar dia sudah absahnya, yang dikatakan sudah kebenarannya itu terjamin dan dijaga Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya pula sampai hari kiamat. Tapi kita janganlah sampai hanya yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, khalif tu'rob, mencari sensasi supaya dikenal orang, sehingga kandungan Al-Quran ini kita isinya kita injak-injak, kita selewengkan. Iya. Seharusnya orang yang berpikir dewasa dan orang yang berpendidikan, berdedikasi tinggi, menyelami Al-Quran itu, mensesuaikan dan menselaraskan dalam kehidupan yang ada. Kita lihat kondisi kita, kita kurang seorang ilmuwan yang di dalamnya pendidikan ajaran-ajaran Islam tidak tertuang. Saya contohkan, banyak teori pendidikan tapi tidak menuangkan sifat ciri-ciri keislaman. Teori yang ada dapat dimukoronahkan dengan Al-Quran, akan tetapi tidak, malah teori yang ada dimajukan, Al-Qurannya ditinggalkan. Ini yang Sigmund Freud, Bapak Yahudi, ya, gitu ya. Banyak-banyak yang diangkat ya, gitu. Sementara padahal yang ngajar itu orang Islam sendiri. Orang Islam gitu. Lebih ya, kenal dia dengan Sigmund Freud, enggak tahu Al-Qur'an nah, kayak mana. Bahkan membacanya juga susah, iya, kan begitu. Itu musibah itu. Itu musibah. Yang jelas kita belajar dari Al-Qur'an minimal ya kan gitu, mengikuti betul, kajian-kajian tafsir Sya'rawi ini. Wah, bagus ini. Supaya apa? Supaya terbuka wacana berpikir kita. Iya. Tidak hanya satu pandangan, akan tetapi yang diinginkan ya da'una ilal ma'ruf tadi, umatnya iya, tadi adalah menyeluruh maknanya, kan begitu iya, Ustaz ya. Betul. Tak perlu lagi kita berselisih paham, yang kurang ditambal dengan orang yang lain, ya, ya kan, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada tidak memutuskan mata rantai umat Islam satu dengan yang lainnya. Ya, benar. Bolehlah kita lain dari background, mau pan dan sebagainya, akan tetapi wujudkanlah dan mendidiklah apa kandungan di dalam Al-Quran ini diselami, sehingga tidaklah tercermin teori-teori yang ada, khususnya dalam pendidikan, teori yang ada itu bukan dari Islam, dimunculkan teori-teori yang selain daripada umat Islam. Harapannya, mari kita sama-sama menyelami Al-Quran, mewujudkan Qur'ani yamshi alal ardi. Itu tambahan dari kami, Ustaz. Iya, pendengar yang berbahagia, ini penjelasan dari 105 Ali Imran ini sangat menarik. Bila kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi belakangan ini, banyak ketika kita sepakat untuk memulai era reformasi dengan munculnya demokratisasi yang begitu luas, maka kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan umat menjadi penyangga yang sangat urgen dalam memperkokoh mentalitas dan kekuatan bangsa. Maka umat Islam harus kokoh dalam era reformasi dan demokratisasi ini, karena seluruhnya ditentukan oleh arus bawah, oleh akar rumput. Nah, bila umat tidak terbina, maka otomatis kepemimpinan yang kokoh tidak akan didapat. Nah, kalau kita menarik lebih ke regional lagi, tidak lama lagi akan ada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Iya. Tentunya kita sebagai pengamat, bukan orang partai, sangat mengharapkan bagaimana supaya umat Islam ini bersatu dalam katakanlah mencari balon yang kuat, ya, kuat dan amanah, yeah, mengerti agama, yeah, sebagaimana yang dikatakan Al-Quran itu ada beberapa syarat. Pertama, al-qawiyul amin, kokoh. Al-amin, terpercaya. Pada ayat yang lain disebutkan kepemimpinan itu harus orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang memahami rakyatnya, sayang kepada rakyatnya. Iya, benar sekali. Nah, kenapa harus bersatu? Sebab umat Islam kalau terpecah, otomatis terpecah suaranya. Nah, kalau memang mereka yang tidak muncul jadi pemimpin, jangan salahkan, karena kita yang salah kan. Iya. Kita yang salah kan gitu, kenapa tidak bersatu. Nah, ayat ini saya pikir adalah merupakan ya perekat bagi kita bagaimana untuk menyatukan visi-visi, misi-misi kita dalam ya, baik partai nasionalis yang berbasis Islam atau partai Islam yang berbasis Islam sendiri, harus menyatukan visi dan misi. Kenapa? Tantangan ke depan lebih berat lagi. Iya. Ini saya kira mudah-mudahan para politisi mendengar ini suara kita ini. Iya, benar sekali Ustaz Hanafi. Saya pun melihat bahwa memang tiga misi yang disampaikan Al-Qur'an tadi itu sebenarnya misi bukan saja untuk partai Islam, ormas Islam, tapi juga untuk pemimpin Islam, betul, masyarakat Islam. Kita ulangi lagi misinya. Pertama, yad'una ilal khair. Itu universal. Mengajak kepada yang baik. Memerintahkan, karena dia pemimpin, dia harus membuat peraturan yang pro terhadap rakyat. Betul. Kita minta kepada partai Islam sekarang ini, hapuskan itu peraturan 37 itu yang mencederai naluri rakyat banyak, dan terapkan lingkungan hidup itu menjadi suatu prioritas kerja. Jangan sampai kebanjiran di Jakarta dan di Kalimantan juga merambah ke seluruh daerah di Indonesia ini. Betul. Nah, itu. Iya. Itu memang sudah diminta bahwa Sungai Belawan itu harus diperdalam sampai 20 meter supaya tidak banjir. Ini sekarang cuma 6 meter. Nah, itu termasuk prioritas kerja. Kenapa? Itu adalah ya'muru nabil ma'ruf. Betul. Kita meminta pemimpin masa depan adalah pro pada rakyat dengan tiga misi ini. Ya. Ya. Pendengar yang berbahagia, menarik sekali ya. Mudah-mudahan ayat ini begitu kita korelasikan dengan realitas kehidupan, harapan-harapan kita ke depan, ini dapat memberikan sugesti yang sangat positif bagi pengembangan semangat keislaman, intelektualitas, dan bersatunya umat ini dalam panji-panji keislaman dan panji-panji kebaikan. Saya rasa ini yang mungkin dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kebersamaan kita tetap eksis pada jam 6.30, jam 5.30 pagi, dan jam 6 sore. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.